Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi tempat ini. Tempat yang mulia yaitu masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa hafat humul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah berkumpul di antara hamba-hamba Allah di mana mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yatruna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mengkaji apa yang terkandung di dalam Al-Quran, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala pun akan menyertai mereka. Wa hafat humul malaikah, dan malaikat Allah pun akan hadir ikut bersama mereka yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan siapa saja di antara hamba-Nya yang duduk di majelis ilmu. Dan kita selalu berkata, wa rabbi zidni ilma. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya sesuatu hal yang patut kita syukuri, kita belum lama ini merayakan hari raya Idul Adha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua hari raya yang dimaksud adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri, yang dengan zakat tersebut dibagikan kepada fuqara dan al-masakin. Dan di hari raya Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berkorban, dan dengan daging yang ada kita dermakan kepada saudara kita yang fakir dan miskin. Bahkan sampai sekarang sebagian kita pun masih memiliki daging. Ada yang dibuat dendeng, ada yang dibuat abon, ada yang dibuat serundeng. Bahkan sebagian daging masih ada di kulkas. Jawaban Bu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Agung, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang pantas untuk dipuji. Maka untuk kesempatan di malam hari ini kita akan membahas semua ciptaan Allah adalah bertasbih kepada Allah. Pembahasan kita di malam hari ini kita akan bahas bahwasanya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu penjelasan di dalam Al-Qur'an ataukah melalui sunnah nabinya yang menerangkan tentang bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Di sini kita dianjurkan untuk sujud. Mari kita sujud sebentar. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penjelasan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya siapa yang ada di langit dan apa yang berada di muka bumi? Siapapun yang berada di langit atau siapapun yang berada di muka bumi. Yasjudulahu, subhanallah. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar. Asy-syams adalah matahari. Al-qamar adalah rembulan. Wan nujum, dan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung. Wasyajar, dan pohon-pohon. Wadawab, dan binatang yang melata. Wakathirun minan nas, dan banyak dari mereka orang-orang yang beriman pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab. Dan banyak pula yang pantas untuk memperoleh azab Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang bakalan mampu untuk memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya penduduk langit ataukah penduduk bumi, siapapun yang ada, apapun yang ada, tasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwasanya seluruh apa yang berada di muka bumi ataukah di langit bertasbih kepada Allah, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih tersebut. Langit tasbih kepada Allah, bumi tasbih kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'a wal ardh wa man fihin." Subhanallah. Langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7 bertasbih kepada Allah, begitu juga penghuninya. Entah itu kah malaikat, entah itu jin, entah itu kah manusia, ataukah apapun yang berada di muka bumi, maka bertasbih kepada Allah, begitu juga yang berada di langit pun bertasbih kepada Allah. Dan semuanya tunduk kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Fadzakkir innama anta mudzakkir." Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah perintahkan kepada manusia agar manusia melihat keagungan ciptaan Allah. Dan dialah Allah Zat yang telah berfirman, "Afala yanzurun?" Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah unta itu diciptakan? "Wa ila sama'a kaifa rufi'at?" Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah langit itu ditinggikan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi ghairi 'anadin tarawnaha." Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah menciptakan langit. Dan langit sangat kokoh, dan kalian tahu bahwasanya langit tersebut tidak memiliki tiang. Langit tersebut tidak memiliki pasak. Sehingga Allah pun berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Napa jenengan nika para manusia itu lebih hebat daripada langit? Masya Allah. Langit itu kokoh tidak? Kokoh. Membentang dari ujung ke ujung, dan tidak ada pasaknya, tidak ada tiangnya. Maka Allah perintahkan manusia agar yang namanya manusia memperhatikan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, dan bagaimanakah Allah tinggikan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, "Wa ilal jibali kaifa nusibat?" Apakah manusia tidak memperhatikan bagaimanakah gunung itu ditancapkan? Masya Allah. Kita yang makan buah di malam hari ini, buah cabai, nikmat boten Bu? Nikmat boten Pak? Alhamdulillah. Ini mamanya kita dapat gorengan, enggak ada cabenya. Akan tanya sama tetangga yang duduk di dekat kita, "Enggak kok orang ngomong goreng." Padahal cabe. Iya enggak? Oh. Kita minum teh nikmat. Makan kue nikmat. Yang duduk sambil bersandar nikmat. Yang silo nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ilal ardi kaifa sutihat?" Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah bumi itu dibentangkan? Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berfirman, wa wada'al mizan. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan keseimbangan. Yang berjalan, berjalan dengan baik. Yang duduk, duduk dengan baik. Yang baca Al-Quran, duduk dengan baik, membaca dengan baik. Yang naik motor, dengan baik. Dan rahasianya, tatkala kita naik motor, kenapa kok tidak pusing? Rahasianya adalah karena bumi itu membentang. Rahasia yang kedua, karena roda yang ada pada mobil, roda yang ada pada motor itu karena sifatnya bulat. Ngerti? Sehingga roda itu berjalan dengan baik. Ya tidak? Bagaimana kalau kita naik kendaraan, roda yang ada pada kendaraan kita bentuknya kotak seperti tahu. Mau kemana Pak? Dari alun-alun sini mau ke Giwangan. Mungkin tidak sampai Giwangan, tapi malah sampai ke Wirasaban. Jembatan, oh ya, bisa jadi muntah-muntah, bisa jadi mumet, bisa jadi perutnya sakit. Kenapa? Oh, rodanya kotak. Rodanya segilima. Oh, tapi begitu rodanya itu bulat, masya Allah nikmat. Dan Allah berfirman, wa wada'al mizan. Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwasanya ar-ra'd, petir, gluduk. Orang Jawa mengatakan bledek. Orang Indonesia mengatakan halilintar. Juga bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kebiasaan sebagian orang Jawa tatkala mendengar halilintar, mereka tidak berdoa kepada Allah, tapi yang mereka baca justru mereka mengatakan gandrik utune yang selo. Jadi oh ya, ini orang Jawa tatkala ada petir itu tidak bertasbih kepada Allah, tapi kadang mengatakan apa? Gandrik utune kiageng selo. Subhanallah. Nah, Islam telah memberikan yang terbaik, sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita suatu contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar kepada kita melalui sang rasulnya, tatkala ada petir, maka hendaknya kita pun berdoa dengan mengatakan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Untuk mudah diingat, terdapat pada Al-Qur'an juz 13 surat 13 ayat 13 gampil ngapal ke? Gampil insyaallah. Juznya juz 13, suratnya 13, ayatnya 13. Tapi tidak boleh tatkala ada petir kemudian kita mengatakan juz 13 ayat 13 surah 13. Oh, yang dimaksud ya nanti kalau Bapak Ibu kondur bisa mudah diingat dengan mengatakan angka 13. Dan Allah berfirman, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi." Dan gurung pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi. Dan para malaikat Allah takut dan tunduk kepada Allah. Wa yursilu sawa'iqa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah yursil as-sawa'iq, mengirimkan petir, mengirimkan halilintar, melepas bledek. Fa yusibu biha mayasha. Dan dengan petir tersebut Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menimpa di antara hambanya yang dikehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidu al-mihan. Sedangkan mereka berbantah-bantah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksanya. Belakangan ini Jogja kita rasakan benteng. Belakangan ini sering kita rasakan rumah kita terasa panas. Barusan mandi juga keringetan lagi. Di dalam rumah panas, di luar rumah juga kemeringat. Ya tidak? Tapi begitu turun hujan seperti tadi, kita pun merasa lega. Dan kadang kita lupa berdoa. Sekarang ada hujan, salah satu yang dianjurkan adalah berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Kamil betul? Gampang, mudah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ataukah sayyiban nafi'an. Jangan sampai kita diberi karunia yaitu dengan adanya hujan kita lupa berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Karena demikianlah tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang dengan hujan itu menjadi masalah. Istri kadang sudah bilang sama suami, "Pak, padahal ini kok bocor, dandang dibeneri, cepat-cepat dibetulkan, nanti tidak kesusu hujan." Suami pergi, ada acara, ternyata hujan, istri pun di rumah. Gelap, istri sudah mulai khawatir. Tiba-tiba bers, masya Allah. Bingung tidak yang namanya istri? Bingung, cari ember, cari kain, dilarut. Baru telepon suaminya, iya tidak? Begitu telepon, kering, ternyata handphonenya di dalam kamar. Maka istri pun marah, Senang aneh lho Bapak ini pindahan tak pernah bawa handphone. Sekarang. Kadang begitu suami datang karena kehujanan malah dimarahi. Makanya kalau pergi itu bawa payung. Kalau pergi itu bawa handphone. Subhanallah. Kadang hujan itu membuat masalah. Iya tidak? Iya. Rumah tangga kadang ribut gara-gara perkara sepele. Iya tidak? Iya. Kadang dengan hujan membuat kita repot. Mau ke masjid tak jadi. Kenapa? Paling imamnya enggak datang. Paling pengajian libur. Jawa. Subhanallah. Kadang tatkala turun hujan membuat motor kita bermasalah. Sudah buru-buru mau berangkat, ternyata kehujanan. Disalah enggak nyala, ternyata businya kena air. Kadang dengan hujan anak kita ribut. Kenapa? Barangkali anak kita 3, payungnya cuma 2. Ribut tidak? Ribut. Maka kita hendaknya pun berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan hujan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengirimkan halilintar. Fa yusibu biha ma yasha. Dan petir yang ada kadang Allah Subhanahu wa taala kenakan siapa saja di antara hamba-Nya yang dikehendaki. Petir bertasbih kepada Allah. Halilintar geluduk itu bertasbih kepada Allah. Kenapa manusia kok tidak mau tunduk kepada Allah? Yang namanya petir, masya Allah, hebat. Tidak ada di antara kita yang memiliki sound system sekeras petir. Iya tidak. Tidak ada di antara kita memiliki suara sehebat petir. Bahkan dengan petir yang ada, wa yusibu biha mayasha, Allah kehendaki siapa saja yang hendak ditimpa petir. Masya Allah. Pohon kelapa yang gagah, pohon kelapa yang kokoh, begitu kena petir kobong garing. Masya Allah. Pohon yang kuat, pohon jati. Kadang pohon beringin. Begitu kena petir, kadang terbelah. Tanah, begitu kena petir, lubang. Orang kok sambar petir, gosong. Makanya kalau musim banyak petir, handphone hendaknya dimatikan. Menjauhi, orang Jawa mengatakan anim, suruh menjauh dari apa? Anim, kalau orang sekarang menyebut dengan sutet ataukah tiang listrik, kita jauh. Pohon yang tinggi, kita jauh. Dan Allah berfirman, wa yusibu biha ma yasha. 4-5 tahun yang lalu pernah di Jawa Timur, seseorang lagi di sawah, kemudian gerimis dan hujan deras. Karena orang ini mau pulang ke kampung, pulang ke rumahnya, dia nggak bawa payung, maka dia ngiyuk berteduh di gubuk. Handphone-nya ditaruh di celananya. Masya Allah. Dan tidak dimatikan. Akhirnya tersundi kesambar beledek. Masya Allah. Handphonenya kesambar gedek, kakinya rusak. Sempat opnam beberapa hari di rumah sakit, kemudian wafat. Makanya terkala ada petir, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kabar kepada kita bahwasanya gunung pun bertasbih kepada Allah. Gunung adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kokoh. Dan dengan adanya gunung, maka gunung merupakan pasak bumi. Bumi yang ada kokoh. Subhanallah. Dan yang membuat kokoh adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung adalah penyebab kokoh tersebut. Makanya kok terjadi gunung meletus? Apa yang terjadi? Gempa bumi. Ubah badan? Ubah. Urek. Goyang. Kenapa gunung meletus? Nah, gunung pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasakharna ma'adahu taljibal yusabbihna. Wasakharna ma'adahu, dan kami tundukkan bersama Daud al-jibal, gunung, yusabbihna. Dan gunung-gunung tersebut bertasbih kepada Allah. Tatkala Nabi Daud alaihissalam melewati pegunungan dan Nabi Daud bertasbih, gunung pun ikut bertasbih. Dan gunung adalah ciptaan Allah, dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tunduk kepada Allah. Bahkan di penjelasan lain, Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwasanya makanan pun bertasbih kepada Allah. Ada seorang sahabat, di mana sahabat tersebut berkata, aku pernah melihat air memancar dari jari jemari Rasul alaihi salatu wassalam, dan kami mendengar makanan bertasbih, dan dia dalam keadaan dimakan. Subhanallah. Makanan tunduk kepada Allah, air tunduk kepada Allah. Dan salah satu bentuk nikmatnya air adalah air itu selalu mengalir ke bagian yang rendah. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada penciptaan kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Manusia ini diciptakan dari air yang hina. Dan Allah berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Tatkala ada seseorang kok tidak tunduk kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu bercermin dari apakah sebenarnya dia diciptakan. Subhanallah. Tatkala kita melihat ciptaan Allah yang ada pada badan kita, semuanya tunduk kepada Allah. Kuku memanjang, mudah dipotong. Rambut memanjang, mudah dipotong. Subhanallah. Tapi kita lihat, apakah ada di antara kita yang memiliki gigi kok memanjang? Jenggotan tentunya sangatlah repot. Jika kita memilih gigi, kok ternyata gigi kita memanjang. Pak, yang saya meja kalau bukan sakit dada. Kenapa Pak? Untuk lodo-lodo. Tunduk kepada Allah. Hidung menghadap ke bawah. Tunduk kepada Allah tidak? Tunduk kepada Allah. Gimana jangan kalau pas tindakan ke pasar, hujan, enggak bawa payung, dan hidung kita menghadap ke atas terus lebih. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala meletakkan, Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berikutnya di antara bentuk tasbihnya yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan melalui sang Rasul-Nya adalah al-hasal. Yang dimaksud al-hasal adalah bebatuan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Abu Dzar mengambil batu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di tangannya ada 7 batu. Dan di tangan baginda Nabi 7 batu tersebut bertasbih kepada Allah. Sampai-sampai kami mendengar rintihan batu tersebut. Merintih. Kemudian batu tersebut ditaruh di tangan Abu Bakar Siddiq dan batu tadi bertasbih. Kemudian batu tersebut ditaruh di tangan Umar Ibn Khattab dan bertasbih. Kemudian batu tersebut ditaruh di tangannya Utsman bin Affan dan bertasbih. Subhanallah. Batu tunduk kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Dan tidaklah ada seorang nabi yang wafat kecuali nabi tersebut dikubur di tempat beliau meninggal. Belakangan ini tersebar suatu berita yang tidak benar. Di mana berita tersebut adalah menyatakan bahwasanya pemerintah Saudi akan memindahkan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu hal yang isu dan berita yang tidak benar. Tidak bakalan orang-orang, tidak bakalan para ulama yang berada di Arab memindahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana? Ini hanya ucapan orang-orang yang tidak suka dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan hal ini pun telah dibantah oleh salah satu anggota di MUI bahwasanya berita tersebut tidak benar dan di Arab Saudi pun tidak terjadi apa-apa, semuanya penuh dengan tenang-tenang saja. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan berita yang tidak benar. Kalau pemerintah Saudi ingin memindahkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena ada juga beberapa SMS di BlackBerry nanya tentang Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya Rasul alaihi wasallam adalah bukan orang yang terbaik. Tolong Ustaz pohon petunjuknya. Maka kami katakan bahwasanya Rasul alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Dan beliaulah yang telah bersabda, ana sayyid walid lalabi Adam wala fakhr. Aku adalah bendoronya keturunan Adam dan aku tidak membanggakan diri. Rasul juga bersabda, la tutruni kama atarati Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memutuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara memutuskan Isa bin Maryam. Maka hendaknya kalian mengatakan kepadaku, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jika Syekh Utsaimin mengatakan kalau Rasulullah SAW bukan orang yang terbaik, jika Syekh Utsaimin mengatakan Rasul adalah bukan orang yang terbaik, maka di sini adalah suatu hal yang sifatnya penistaan kepada Syekh Muhammad Utsaimin. Kenapa? Syekh tentunya paham dalam hal ini dan mereka yang menghembuskan tersebut karena tidak suka dengan ulama ahli sunnah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik. Sebagaimana yang kita yakini, sebagaimana yang diyakini Syekh Utsaimin, sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat dan demikianlah. Isa ibnu Maryam pernah berdoa kepada Allah. Di mana Nabi Isa berkata dan berdoa kepada Allah agar dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah melihat Umar bin Khattab membaca Taurat dan baginda Nabi pun marah kepada Umar dan Rasul pun bersabda, ya Umar, sekiranya Musa masih hidup, niscaya dia akan mengikuti aku. Dan Rasul bersabda, "Uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kekhususan. Di mana 5 kekhususan ini tidak pernah didapat oleh nabi-nabi sebelumku. Di antaranya beliau bersabda, "Dulu para nabi diutus oleh Allah untuk umatnya secara khusus. Adapun aku diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta." Berikutnya adalah tasbihnya semut. Tasbihnya semut. Semut adalah ciptaan Allah dan semut adalah makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.